langkahku, ku ingat namamu, Rasulullah, teladan hidupku. Cahaya cintamu menerangi jalanku, mengajarkan kasih dalam setiap waktu. Dalam setiap doa ku ucap namamu, Rasulullah, penuntun hidupku. Dengan kasih sayangmu kau ajarkan kami menjalani hidup penuh arti. Ya Rasulullah, cinta padamu membawa damai di hatiku. Ya Rasulullah, teladan hidupku, kau bimbing kami menuju surganya. Dalam setiap langkahku, ku ingat namamu, Rasulullah, teladan hidupku. Cahaya cintamu menerangi jalanku, mengajarkan kasih dalam setiap waktu. Dalam setiap doa ku ucap namamu, Rasulullah, penuntun hidupku. Dengan kasih sayangmu kau ajarkan kami menjalani hidup penuh arti. Ya Rasulullah, cinta padamu membawa damai di hatiku. Ya Rasulullah, teladan hidupku, kau bimbing kami menuju surganya. Ya Rasulullah, cinta padamu membawa damai di hatiku. Ya Rasulullah, teladan hidupku, kau bimbing kami menuju surganya. Salam ala Nabi.